tulade Rasul Paulus ode jamaati to kota lo Filipi. Filipi pasal 1. Salamu londo oleh Paulus waute Timotius mengawatol Isa Almasi ode nga amila tau to kota lo Filipi. Tama tilulawato Allah Ta'ala to dalam batangali Isa Almasi waw salamu olo ode nga amila tahe pengatrua waw tahe podahawa jamaati. Allah Ta'ala tipapando waw ti Isa Almasi eando mengohime rahmati waw udame ode oli mongoli mololaita. Waw masukuru ode Allah Ta'ala ea timi dua umu ela oli mongoli. Waw timi dua umu dua oli mongoli nga amila waw lalaita hemo dua walau uwe nga wengahu. Sababu ti mongoli malamantu olau mopololaru habari mo piohe londo Allah Ta'ala londo ubahuli lomai timangoli lololimo habari mo piohe baito sampai masa tia. Wa uyakini Dew Allah Ta'ala tama lolumula karaja mo piohu tawolo tali mongoli ma mo peturusi malo karaja baito sampai ode dulahe podudungga mai li Isa Almasi. Memang ipatuti wa uwan memikirain odito ode oli mongoli nga amila sababu ti mongoli woloto dalam mohilau. Timongoli nga amila malo tapu bahagiangi to dalam merahmati wilo-hilo ea ode olau to wau to tutupa mela to aku tu wau hemopo dulu wau hemongohi mau bukti deu habari mo pio hulonto Allah Ta'ala baito banari. Allah Ta'ala itu sakusiu de wau otutu mo loli mongoli nga amila walo to lianga udaa lonto oli Isa Almasi. Wau uti uhedu au de uite itu alihu toli angi mongoli nga amila he oduhe nga wau timongoli ohi kimati ngohundua wau motota lo ubanari. Tunggulo timongoli muali malulawata umopie heda alihu timongoli beresi wau dialoma umuali da awali oli mongoli todulahu ukiama tau ti Isa Almasi meadunggamai. Polu-polu huhutu mopiohu uhe kilarajali Isa Almasi uhu mopo masahuru wau memuji Allahu Ta'ala. Mengutatu ngeimani otohilau alihu otali mongoli deu ulawali tolau beti malawali sababu lebeng hundu atau ma pilara cialo habari mo piohu to mimbihu ti Isa Almasi. Tunggu lo malau patato to nga amila tahe pekawali oli kaisar lo ila dia lo Roma wau tau tawala wewa mao deu wau tilutu palio sababu ti Isa Almasi. Ngopoh ya maleto wau ilulungi to tutupa malawali sababu ngohundua mengutata ngeimani malawali lebe yakini ode oli Isa Almasi eando wau timongoli malawali barani mabisara lo pirimani lo Allah Ta'ala wala u didumohen indimao. Ulu tehe popotunggu lalu habari li Isa Almasi sababu tilibu wau hulinggila bawa lu olo tehe popotunggu lalu habari baito walau patuju mo piohu. Timongoli abai tehe popotunggu lalu habari li Isa Almasi ea wala toli angu sababu otawali mongolio de wau ilulungi tututupa betia sababu hemopo dulu lo habari baito. Botau weo mao hemopo tunggu lo habari baito sababu mopo uda ala batangali mongoli lo hihilao wau wala patuju udila ihilasi. Harapuli mongolio wala uodito ti mongolio mali mopo buheta uhe dutolau tututupa betia. Bodila mongola sababu open walolo habari tomimbihu ti Isa Almasi hemopo tunggu lo tau walau niati banari melodila banari tumimihu udito baito wa umasatia wengawengahu wa umawati wengahe terusi. Sababu otawau pulitio malo unga amila beti de uwito ito wa salamati moli dua li mongoli wa moli roh li Isa Almasi tamamo turungi olau. Uhe ololu udaa wa uhe harapuau de uwito ito alih wa odilamu otapuolito to dalam unga amila pasali. Bawala obaraneu, odela tua kutu ila lumai, odit olo masatia, tunggu loti Isa Almasi, muali masahuru to delmo batangau, to tutumulu ubetia, mela to opopateu. Sababu patuju lo tutumulu itu, mo ibadati ode oli Almasi, bau umate itu untungi olau. Onwa umus itu memula to dunia betia, olau itu, tutu wawa wala uilohilio, hiango mokaraja, wa umhutu umopiohu. Bodila otawau, tono umatulawa to'u. Udu dulua atau hilau. Wau hilamate molamo tipu oya wali Isa atau seroga, wau itu memangi lebih mau piyohu olau. Bonu wau mutitola to dunia beti, wito lebih paralu oli mongoli. sabab uito wau yakini de wau di potamate wau dongo motitola pep enda woli mongoli nga amila ali uhe oduhe nga mawe ngahu wau imani li mongoli tunggulo ti mongoli malebe memuji oli Isa Almasi sababu wau wano wau muhwali ngai ode oli mongoli boti mongoli musi tu memula motu ude wala habari mo piyohu to mimbihu ti Isa Almasi ali wano wau mona ame ode oli mongoli ma ondo ngaung wau wano wau di lam wana ame ode oli mongoli ma adungehe uta tau de uti mongoli de bota tapu tuau wau to mo pojuang imani util mimbulu oli habari mo piyohu lonto Allah Ta'ala hilal mongoli tuau to dalam wanga amila pasali ti mongoli di lam waheng indimaa lotahe malabutola habari mo piyohu uhe popo tunggulo li mongoli wito mwali tuoto de uti mongoli ma mwali binasa boti mongoli ma mwali mo salamati mondo Allah Ta'ala sababu rahmati uilo ilo Allah Ta'ala ode uli mongoli di labu amba umwali paraca ode oli Isa Almasi bahwa modutula usikisa olo sababu tio masa tia ti mongoli hepo juangia wau hedutula tutu wauwa odela umaha ilonto ngali mongoli umu'omolu hejili wangiau wau hedilutulau wau masa tia lamao heodungu heli mongoli tumimbihu wau.